yang kangen sama seseorang. Daripada galau, mari kita bergoyang bersama Neng Osin, persembahan naga suara dalam lagu Kangen Aku. Yeah. Mengapa begitu?

seksiolah yang gila kayak kayak aku karena banyak cinta. Sekejap saja, sekejap, sekejap, hanya sekejap, sekejap, sekejap, sekejap saja, sekejap, sekejap, hanya sekejap. Luka-luka lagi. lagi. Alasan meeting kerjaan, meeting kau tiap hari. Anak istrimu di rumah menunggu, kau tak mau tahu. Aduh, papa kau emosian, marah lagi marah lagi. Soal gaji. yang Anda tuju tidak menjawab. Hubungi.